yaumin talat alai syams yaumul jumu'ah fihi khuliqa adam wa fihi udkhilal jannah wa fi ukhrija minha. Rawahu Muslimun. Sebaik-baik hari yang muncul padanya matahari adalah hari Jumat. Pada hari tersebut diciptakan Adam, pada hari tersebut dimasukkan Adam ke dalam jannah, pada hari tersebut dikeluarkan Adam dari jannah. Nah, dan banyak keutamaan-keutamaan hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan-keutamaan hari Jumat tersebut, dan banyak hadis-hadis yang menjelaskan dan ibadah-ibadah yang disyariatkan dilakukan pada hari Jumat tersebut. Dan fa barakallahu fikum, maka ini sungguh merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah semestinya kita mensyukurinya dengan kita mempergunakan kesempatan ini, dan mengisi dan hari Jumat ini dengan ibadah-ibadah, dengan amalan-amalan soleh yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian juga kita memuji Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala pada setiap zaman membangkitkan atau mengadakan ulama-ulama yang membela syariatnya, yang membela agamanya, yang menjelaskan kebenaran ajaran manhaj yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menolak ataupun membantah kesesatan-kesesatan, bidah-bidah dan perkara-perkara lainnya yang akan menyimpangkan dari siratal mustaqim, dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama tersebut, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumul jami'an, para ulama ahli sunnah wal jamaah yang satu dengan yang lainnya saling mengenal, yang satu dengan yang lainnya saling mengokohkan, saling menguatkan. Saling mengokohkan, saling menguatkan dan saling mengenal. Sehingga bukan merupakan perkara yang asing, bukan merupakan perkara yang aneh. Dan ketika Syekh Fulan mengatakan tentang Syekh Fulan, dia itu adalah ulama ahli sunnah, dia itu adalah orang yang kokoh dalam keilmuannya, dia itu adalah pembela sunnah, dan dia itu adalah ulama yang membantah kebidahan-kebidahan dan seterusnya. Ya, berbeda dengan orang yang diulamakan atau yang mengajak kepada kesesatan, yang mengajak kepada menyimpang dari manhaj ahli sunnah wal jamaah. Oleh para ulama ahli sunnah dijelaskan tentang keadaan mereka. Ya, jelaskan keadaannya. Barakallahu fikum. Dan di antara ulama pada zaman kita ini, walhamdulillah banyak, walaupun tidak sebanyak yang dulu-dulu. Dan di antara mereka adalah Syekh Rabi hafizahullah taala. Di mana Syekh Rabi hafizahullah taala? Dari dulu sudah dikenal oleh para ulama ahli sunnah yang sebelumnya. Semisal oleh Syekh bin Bas, oleh Syekh Al-Albani, oleh Syekh Mukbil, oleh Syekh Ibn Utsaimin dan yang lainnya. Yang mereka memberikan persaksian akan kebenaran serta kejujuran beliau, dengan memberikan kesaksian dan memberikan rekomendasi ataupun tazkiyah kepada beliau. Karena di antara para ulama yang memberikan tazkiyah ataupun rekomendasi kepada Syekh Rabi hafizallahu taala, Syekh Abdul Aziz bin Bas, Syekh Al-Alama Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Syekh Al-Alama Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Banna, Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi, Syekh Muhammad bin Abdillah As-Subayil, Syekh Ahmad bin Yahya Al-Najmi, Syekh Zaid bin Muhammad Al-Madkhali, Syekh Shalih As-Suhaimi, Syekh Ubaid Al-Jabiri dan selain mereka. Ya, nah. Di antara ucapan mereka, di antara sanjungan dan pujian, nah, mereka kepada Syekh Rabi hafizahullah taala, nah, di antaranya Syekh Al-Alamah Ubaidillah Ar-Rahmani Al-Mubarakfuri, nah, yang beliau adalah penulis kitab Muraatul Mafatih Syarhu Miskatil Masabih. Nah, beliau seorang ulama besar dari India. Nah, yang beliau terkenal seorang ahli hadis yang meninggal pada tahun 1414. Beliau memberikan ijazah, nah, kepada Syekh Rabi, nah, sebagaimana para ulama yang lainnya, nah, memberikan ijazah kepada beliau. Di antara ucapan beliau, di antara ucapan Syekh Nam Al-Alamah Ubaidillah Ar-Rahmani Al-Mubarakfuri, Nam yang artinya, sungguh aku dapati beliau, yaitu Syekh Rabi, adalah seorang yang memiliki begitu banyak ilmu, keutamaan yang besar, pemahaman yang lurus, tabiat yang istiqomah di atas manhaj salafus soleh radhiyallahu anhum, baik i'tiqad maupun amalannya. Beliau adalah seorang pengikut Alkitab dan As-Sunnah, penolong dan pembela keduanya, yang sangat keras terhadap para pengikut kebidahan dan hawa nafsu, yang akan selalu membantah mukallidin, orang-orang yang suka membebek, yang menghabiskan sebagian besar usaha mereka untuk mempelajari hadis, kemudian menyampaikannya dengan mengkompromikannya agar sesuai dengan madhab mereka. Semoga Allah memberikan berkah kepada beliau dengan ilmunya dan memberikan nikmat kepada kaum muslimin dengan panjangnya umur beliau. Nah, kemudian pujian Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah taala. Syekh bin Bas rahimahullah taala pernah ditanya tentang Syekh Rabi dan Syekh Muhammad Amman. Maka beliau mengatakan, khusus mengenai Syekh Muhammad Amman Al-Jami dan Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali, keduanya adalah ahlu sunnah, dan aku mengenal keduanya dengan keilmuan mereka, keutamaan serta akidah yang benar. Dr. Muhammad Amman Al-Jami telah meninggal dunia pada malam Kamis tanggal 27 Syaban tahun ini. Semoga Allah merahmati beliau. Namun aku menasihatkan agar tetap mengambil faidah dari kitab-kitab yang ditulis oleh keduanya. Kita memohon kepada Allah agar memberikan taufiknya kepada kita semua menuju perkara yang diridhoinya, dan agar Allah mengampuni Syekh Muhammad Amman, dan agar memberikan taufik kepada seluruh kaum muslimin kepada perkara yang diridhoinya dan perkara yang padanya terdapat perbaikan baik kaum muslimin. Sesungguhnya dia adalah zat yang maha mendengar lagi maha dekat. Dan beliau juga mengatakan, saudara-saudara kami, para masyayikh yang terpandang di Madinah ini, tidak lagi kami ragukan. Mereka adalah para penganut akidah yang baik, dan mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah. Seperti Syekh Muhammad Amman bin Ali, Syekh Rabi bin Hadi, Syekh Soleh bin Sa'ad As-Suhaimi, dan Syekh Muhammad bin Hadi. Di sisi kami, mereka semuanya telah dikenal dengan keistiqomahan dan keilmuan serta akidah yang baik. Akan tetapi para penyeru kebatilan yang gemar memancing di air keruh, oknum-oknum yang suka membuat kekacauan di kalangan manusia, mereka membicarakan perkara-perkara ini. Mereka mengatakan tujuannya demikian dan demikian, padahal semua itu tidak baik. Yang wajib adalah membawa ucapan kepada kemungkinan yang paling baik. Bahkan biografi ini ataupun pujian-pujian para ulama ini ditulis oleh Syekh Khalid Ad-Dufairi, ya. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya beliau mendengar 6 perbincangan di antara kedua syekh, ya, yaitu 6 Taib Syekh bin Bas dan Syekh Rabi, ya. Bahwasanya Syekh bin Bas mengatakan kepada Syekh Rabi, "Wahai Syekh Rabi, bantahlah setiap orang yang berbuat kesalahan. Andaikan Ibnu Baz berbuat kesalahan, maka bantahlah dia. Ya, ini Syekh mengatakan demikian pada Syekh Robi. Nah, atau apabila Ibnu Ibrahim berbuat kekeliruan, bantahlah dia. Ya, nah. Taib, kemudian pujian Asy-Syaikh Al-Alamah Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, semakin jelas meskipun telah diketahui sikap dua orang syekh yang mulia, yaitu Syekh Robi bin Hadi Al-Madkhali dan Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi dalam memerangi kebidahan dan pendapat-pendapat yang menyimpang, ada sebagian kalangan pemuda, yaitu Abul Hasan Al-Misri, yang meragukan bahwa keduanya berada di atas garis salaf. Semakin jelas akhir-akhir ini jeleknya perkara yang digeluti oleh Abul Hasan, baik yang berupa tipu daya terhadap dakwah salafiyah maupun permusuhannya terhadap dakwah ini. Berikut para ulamanya dan para pengikutnya. Maka cocoklah apa yang dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala di sini. Bisa jadi dia adalah seorang yang jahil, bodoh, atau seorang pengikut hawa nafsu. Dan aku tidak ragu lagi bahwa dia termasuk golongan yang terakhir, sehingga kita memohon perlindungan Allah dari kejelekannya, dan kita meminta agar Allah memberinya petunjuk atau menimpakan musibah kepadanya. Nah, kemudian Syekh Al-Albani mengatakan, alhamdulillah kami merasa yakin bahwasanya para dai di berbagai negeri Islam yang mereka menegakkan kewajiban fardu kifayah ini, yang mana sedikit orang yang bersedia menunaikannya di masa-masa sekarang, mereka akan dicemooh karena mereka berdakwah dengan dakwah yang benar, yang tegak di atas Alkitab dan As-Sunnah, di atas manhaj salafus saleh ini. Maka penghinaan atas diri dua orang syekh ini, yaitu Syekh Robi dan Syekh Mukbil, dua orang dai kepada kitabullah dan sunnah di atas pemahaman salafus saleh, atau pernyataan perang dari orang-orang yang menyelisih manhaj yang benar ini, sebagaimana inilah yang nampak oleh semua orang, celaan kepada mereka ini hanya bersumber dari salah satu di antara dua kemungkinan orang. Bisa jadi dia seorang yang jahil atau bodoh, dan bisa jadi dia adalah pengikut hawa nafsu. Jadi orang-orang yang mencela Syekh Robi, Syekh Mukbil, bisa jadi salah satu dari dua golongan ini. Ya, yaitu mungkin golongan yang jahil alias bodoh, atau dari golongan orang yang mengikuti hawa nafsu. Ya, orang yang mencela Syekh Robi, ya, dengan dakwahnya yang hak, ya, di atas kebenaran, atau mencela Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala, kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, ya, mungkin dari salah satu dari dua golongan ini, yaitu golongan orang-orang yang jahil alias bodoh, atau orang yang mengikuti hawa nafsu. Nah, kalau dia seorang yang jahil, maka masih mungkin diharapkan dia akan mendapatkan petunjuk, karena ia menyangka dia sudah berada di atas ilmu, dia menyangka dia telah mengetahui. Maka ketika jelas baginya ilmu yang benar, niscaya ia akan mendapatkan hidayah. Tapi kalau dia adalah pengikut hawa nafsu, maka kita tidak dapat berharap lagi kecuali Allah tabaraka wa ta'ala yang akan memberikan petunjuk kepadanya. Mereka yang meragukan kedua syekh ini, sebagaimana yang telah kami sebutkan. Bisa jadi dia adalah seorang yang bodoh sehingga dia harus diajari, atau dia adalah seorang yang mengikuti hawa nafsunya. Maka kita memohon perlindungan Allah dari kejelekannya, dan kita memohon kepadanya semoga Allah memberinya petunjuk, ataukah Allah timpakan bencana kepadanya. Nah, kemudian Syarhullah Ta'ala mengatakan pada kali yang lain, secara ringkas aku katakan, sesungguhnya pembawa bendera jarh wa ta'dil zaman ini adalah saudara kami Dr. Robi. Sedangkan orang-orang yang membantah beliau sama sekali tidak berada di atas ilmu selamanya, sementara ilmu ada pada diri beliau. Syekh Al-Albani juga menulis dalam ta'liq atau komentar beliau terhadap kitab Syekh Robi yang berjudul Al-Awasim Mimma Fi Kutubi Sayyid Kutub Minal Kawasim, kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, semua yang Anda bantah dari Sayyid Kutub benar dan tepat. Dengannya akan jelas bagi setiap muslim yang membacanya tentang sedikit wawasan keislaman, yaitu bahwa Sayyid Kutub sama sekali tidak memiliki pengetahuan terhadap Islam, baik usul-usulnya atau pokok-pokoknya maupun cabang-cabangnya. Semoga Allah membalas Anda dengan balasan yang lebih baik, wahai Syekh Robi, atas kewajiban yang telah Anda tunaikan dalam menerangkan dan menyingkap kebodohan dan penyimpangannya dari Islam. Nah, seorang pujian sanjungan Asy-Syaikh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, adapun mengenai Syekh Robi, maka aku tidak mendapati pada diri beliau kecuali kebaikan, dan beliau adalah seorang sahibu sunnah, yaitu ahlu sunnah, dan seorang ahli hadis. Nah, beliau juga mengatakan, sesungguhnya kami memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kemudahan bagi saudara kami Syekh Dr. Robi bin Hadi Al-Madkhali, sehingga beliau dapat mengunjungi daerah ini, agar menjadi jelaslah perkara-perkara yang tadinya masih tersembunyi di kalangan sebagian orang tentang beliau, yaitu bahwasanya saudara kami ini, semoga Allah memberikan taufik kepada kami dan kepada beliau, manhaj beliau ada di atas jalan para salaf. Beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala pernah ditanya tentang seputar kitab-kitabnya Syekh Robi hafizahullah ta'ala. Maka beliau menjawab, yang jelas pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak perlu diajukan. Yang jelas pertanyaan-pertanyaan tersebut, pertanyaan-pertanyaan tentang kitab-kitabnya Syekh Robi, itu tidak perlu diajukan. Nah, sebagaimana Imam Ahmad ketika beliau ditanya tentang Ishaq bin Rahawai rahimahullah jami'an, maka Imam Ahmad berkata, apakah orang seperti aku ditanya tentang Ishaq? Seharusnya Ishaq yang ditanyai tentangku. Aku telah mengatakan pada awal pembicaraan mengenai apa yang aku ketahui tentang Syekh Robi, semoga Allah memberikan taufik kepada beliau, dan senantiasa aku mengingatnya sampai sekarang. Kunjungan beliau ke sini serta kata-katanya yang sampai kepadaku tidak diragukan lagi bahwa ucapan-ucapan itu hanya akan menambah rasa cinta dan doa kebaikan bagi beliau dari manusia. Anam. Kemudian ada yang mengatakan bahwasanya manhaj Syekh Robi menyelisih manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, maka beliau Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, aku tidak pernah tahu beliau telah menyimpang. Syekh Robi banyak dipuji oleh para ulama kalangan mutakhirin. Tidak ada yang aku ketahui dari diri beliau selain kebaikan. Nah, Serang pujian Syekh Soleh bin Fauzan Al-Fauzan Hafizullah Ta'ala. Beliau pernah ditanya ketika di Mekah tanggal 13 Jumadil Akhir 1424 Hijriah, apakah nasihat Anda bagi para pemuda yang mereka mencela sebagian imam-imam dakwah Salafiyah seperti Syekh Muhammad Aman Al-Jami dan Syekh Robi Al-Madkholi? Beliau menjawab, Syekh Soleh Fauzan menjawab, tinggalkan, jangan sebutkan pada kami keganjilan-keganjilan maupun ucapan ini dan itu. Para masyayikh insyaallah adalah orang-orang yang memiliki kebaikan, barokah bagi dakwah Salafiyah, dan mereka mengajari manusia. Jangankan keberadaan mereka tidak diridhoi oleh sebagian orang, Rasulullah saja tidak semua manusia ridho kepada beliau. Ada orang-orang yang merasa tidak puas dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalah kejiwaan dan hawa nafsu seperti ini tidak bisa dijadikan sandaran. Kita harus berbaik sangka kepada para masyayikh. Tidaklah kita ketahui dari mereka kecuali kebaikan insyaallah, dan kita mendoakan mereka agar diberi taufik. Dan sekarang pujian Syekh Al-Alamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan di dalam kasetnya Al-As'ilah Asaniyah Li'Alamah Adiyar Al-Yamaniyah. Nah, beliau menjawab ketika seorang pemuda dari Taif bertanya, beliau mengatakan, pada masa sekarang ini orang yang paling tahu tentang kelompok-kelompok dan tentang kerusakan berbagai jamaah tersebut adalah saudaraku Syekh Robi bin Hadi Al-Madkholi Hafizahullah. Barang siapa yang dikatakan oleh Syekh Robi bin Hadi bahwasanya dia adalah seorang hisbi, pasti tidak lama kemudian akan terungkap pada kalian benar bahwa ia adalah seorang hisbi. Pasti kalian akan ingat yang demikian ini. Memang pada mulanya keadaan seseorang tidak terlihat, dia tidak suka keadaannya yang sebenarnya terungkap. Akan tetapi ketika kedudukannya bertambah kuat, pengikutnya semakin banyak, dan dia tidak menghiraukan pembicaraan tentang dirinya, maka terbukalah apa yang sebenarnya ada pada dirinya. Maka aku nasihatkan agar kitab-kitab beliau dibaca dan diambil faedah darinya. Semoga Allah Ta'ala menjaga beliau. Nah, kemudian Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah ta'ala menjawab pertanyaan yang ke-135 dalam kitabnya Nam Tuhfatul Qorib wal Mujib. Nam, ketika beliau ditanya tentang para ulama yang dijadikan rujukan. Nam, beliau ditanya tentang para ulama yang dijadikan atau yang dapat dijadikan tempat rujukan. Beliau mengatakan, ya, dan Syekh Robi bin Hadi Al-Madkholi. Ya, Syekh Robi Al-Madkholi, nam, termasuk ulama yang bisa dijadikan tempat rujukan. Nah, karena beliau adalah salah satu ayat dari ayat-ayat Allah, dengan pengetahuan beliau akan masalah-masalah hisbiyah, namun tidak seperti ayat-ayat Iran yang pendusta. Dan termasuk ulama ahlu sunnah yang utama yang mereka hidup di zaman ini, yang mereka berdiri menghadang oknum-oknum pembuat kebatilan, yaitu Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah, begitu pula Syekh Robi bin Hadi dan yang selain mereka. Saudaraku Syekh Abdul Aziz Al-Bari dalam makalahnya yang berjudul Az-Zahab Anis Sunnah wal Ulama wa Ulamaiha, nah, mengatakan telah wafat 4 orang masyayikh, yaitu Syekh Al-Albani, Syekh bin Bas, Syekh Mukbil, dan Syekh Ibn Thaimin dalam keadaan mereka ridho terhadap keadaan perjalanan dakwah, dan mereka meridhoi Syekh Robi beserta kifrah beliau dalam dakwah menyeru kepada Allah. Bahkan pernah Syekh Robi masuk sedangkan kami sedang duduk bersama Syekh Mukbil di tempat beliau menginap di Mekah. Maka Syekh Robi mengucapkan salam kepada hadirin, dan ketika beliau sampai kepada Syekh Mukbil, yang ketika itu beliau menjawab salam sambil duduk, Syekh Mukbil mengatakan kepada Syekh Robi, "Sebenarnya Anda berhak untuk disambut dengan berdiri. Sayangnya aku sedang sakit sehingga aku tidak bisa menyambutmu dengan berdiri." Naam. Sekarang pujian Syekh Al-Alama Ahmad bin Yahya Najmi. Ya, beliau mengatakan, adapun Syekh Robi, beliau terkenal dengan perjuangan beliau demi memenangkan sunnah dan membantah para pencetus kebidahan. Semoga Allah membalas beliau dengan balasan yang lebih baik. Beliau juga ditanya tentang bagaimana pendapat Anda mengenai orang yang mencela Syekh Robi. Nah, Al-Alama Ahmad bin Yahya Najmi ditanya tentang orang yang mencela Syekh Robi. Maka beliau menjawab, orang yang mencela beliau menunjukkan adanya keanehan dalam dirinya, sekaligus menunjukkan dia adalah seorang mubtadi atau pembantu ahlul bid'ah yang sedang bekerja sama dengan ahlul bid'ah. Karena orang yang mereka cela ini adalah ahlu sunnah, sementara tidaklah seseorang itu mencela ahlu sunnah kecuali dia itu pasti seorang yang terfitnah lagi tersesat. Kita memohon kepada Allah agar memberi petunjuk kepada kita semuanya. Sekarang pujian Syekh Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri hafizahullah ta'ala. Dan disampaikan kepada beliau perkataan, banyak sekali pembicaraan mengenai Syekh Robi dan apakah beliau termasuk ulama kaum muslimin. Maka beliau Syekh Ubaid hafizahullah ta'ala menjawab, Syekh Robi walillahilhamd adalah seorang yang dikenal baik oleh kalangan orang-orang tertentu maupun para ulama. Dan tentang beliau ini, yaitu Syekh Robi, sungguh Syekhuna, Syekh Abdul Aziz bin Bas telah memberikan rekomendasi kepada beliau, dan aku tidak pernah menyangka pertanyaan seperti ini akan kalian ajukan kepadaku. Nah, beliau Syekh Ubaid menjelaskan ketika berbicara seputar fitnah Abul Hasan Al-Maribi, sungguh aku telah menelusuri kitab-kitab yang ditulis oleh Fadilatu Al-Alama Syekh Robi, dan aku telah menyelidikinya dengan cermat, maka aku dapati seluruh ulasan beliau mengenai Abul Hasan benar semuanya. Beliau juga mengatakan, sesungguhnya Syekh Robi hafizahullah dan Syekh Ahmad An-Najmi hafizahullah, mereka memiliki bobot keilmuan, dan mereka berdua alhamdulillah terkenal akan benarnya keyakinan mereka, selamatnya manhaj mereka, keistiqomahan mereka, sehingga mereka tidak akan menjarh atau mengkritik kecuali kepada orang yang memang berhak dikritik. Dan masih banyak pujian-pujian para ulama kepada beliau, ya, kepada Syekh Robi hafizahullah ta'ala, yang Nah, ini menunjukkan akan enam, ya. Enam. Memang demikian keadaan Syekh Rabi hafizahullah taala tersebut. Ini bukan sanjungan, bukan enam pujian yang diada-adakan. Ya, enam. Ya. Enam. Al-Ustadz Askari hafizahullah taala juga beliau enam menukil ataupun beliau mengatakan tentang, ya, apa, memuji Syekh Rabi hafizahullah taala, menukil sanjungan dan pujian para ulama enam, para masyayikh ini. Nah, beliau Al-Ustaz Asy-Syari hafizhahullah taala ketika menjelaskan nah pemahaman yang sesat Piranda, ya, di mana Piranda nah mengatakan Syekh Robi itu memiliki pemikiran mutasyadid, ya, orangnya keras, kaku. Nah, kemudian Ustaz Asy-Syari membawakan penjelasan-penjelasan para ulama sebagaimana tadi sudah dijelaskan, sudah disampaikan, ya. Kemudian beliau mengatakan di akhir penjelasan, walaupun ini bukan yang paling akhir, beliau enam, Ustadz Askari mengatakan, sengaja saya menukil tiga perkataan para ulama di atas, meskipun rekomendasi para ulama terhadap Syekh Robi sangat banyak sekali, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal, yang termasuk pula di antaranya tiga imam dakwah salafiyah di zaman ini, Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumullah. Namun tujuan saya menukil fatwa ulama yang masih hidup untuk menunjukkan bahwa tidak ada perubahan pada manhaj Syekh Robi setelah wafatnya tiga imam dakwah tersebut, dan para ulama senantiasa ridho kepada beliau, baik akidahnya, demikian pula manhajnya, termasuk dalam hal mentahdir dan mentabdi. Tulis oleh Abu Muawiyah Askari bin Jamal. Nah, tapi fa'barakallahu fikum, ya, ala kulli hal. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumul jami'an. Ya, nam. Ya. Ketika nam ada orang yang nam mengatakan nam Syekh Robi begini dan begitu, ya, ataupun ulama yang lainnya, ya, ulama dari kalangan ahli sunnah wal jamaah begini dan begitu, maka, ya, jangan kemudian ditelan mentah-mentah. Ya, jangan kemudian ditelan mentah-mentah. Anam, taifa barakallahu fikum, dan hendaklah kita melihat siapa yang berbicara. Ya, siapa yang berbicara? Apakah pantas? Ya, apakah pantas dia mengatakan ataupun mengkritik anam bintang di langit? Ya. Anam, sementara dia adalah sumur bor di bawah. Ya, sumur bor di dalam bumi. Nah, fabarakallahu fikum, maka hendaklah kita mengetahui ataupun memahami kedudukan ataupun kadar diri kita. Ya, kadar diri kita. Ya, nah, taib, fabarakallahu fikum. Jadi, ya, nah, semoga dengan, ya, disampaikannya enam pujian-pujian para ulama dan ahli sunnah wal jamaah terhadap Syekh Robi hafizahullah taala, enam, kita semuanya memahami akan betapa agungnya, betapa mulianya, betapa tingginya kedudukan Syekh Robi hafizahullah taala di dalam agama ini, dalam dakwah salafiyah ini, ya, enam. Dan mari kita senantiasa merujuk kepada para ulama, terutama ulama kibar, ya, terutama ulama kibar dalam perkara agama ini, ya, enam. Dan hendaklah kita memahami kadar kedudukan diri kita. Ya, enam. Taib barakallahu fikum, semoga dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga para ulama ahli sunnah wal jamaah dari perkara yang tidak disukai dan dari perkara yang dibenci. Semoga dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya dari perkara-perkara yang dibenci dan tidak disukai. Semoga dan semoga Allah Subhanahu wa taala enam memberikan keistiqomahan kepada para ulama ahli sunnah dan pada kita semuanya untuk tetap di atas manhaj ahli sunnah wal jamaah sehingga kita menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.